Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Indana hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah bi isnadain, dengan dua sanad, inda ashabil lughah yakra'un kulluhum. Lam yaqra fal yaqra. Barakallahu fikum. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullah, babu man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah wa man mata mushrika dakhala an-nar. Bab, barang siapa yang meninggal dunia tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man mata musyrika, sementara yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dakhalan nar, dia pasti masuk ke dalam neraka. Dalam sebagian lafad ada sedikit perbedaan judul pada bab ini. Wafi nuskhah, dalam nuskhah yang lain dengan kalimat babud dalil ala anna man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah. Bab dalil, barang siapa yang mati tidak berbuat syirik sedikit pun, dia masuk ke dalam surga. Wa in mata musyrika dakhala an-nar, kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, dia masuk ke dalam neraka. Wal makna wahid, maknanya sama, hanya ada sedikit perbedaan. Sanibidin azani Allahu wa iyyakum. Dari judul bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada Sahih Muslim, menunjukkan kepada kita orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik dipastikan masuk ke dalam surga. Walahu maknayan. Ini dua makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, dakhalal jannata bighairi azabin. Masuk surga tanpa azab. Sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka dalam rangka menebus dosa-dosanya. Akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Wal ma'na tsani, makna yang kedua, dakhalal jannata ba'dal 'adzab in jazahu. Atau makna yang kedua, dia tetap masuk ke dalam surga apabila ba'dal 'adzab, setelah diazab terlebih dahulu. Dia membawa dosa yang cukup banyak. Namun dalam deretan catatan amal kejelekannya tidak tercatat dosa kesyirikan. Maka boleh jadi dia harus mendekam di dalam neraka setelah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebus dosa-dosa yang tidak diampuni. Oleh karena itu kalimatnya tadi, dakhalal jannata ba'dal 'adzab in jazahu. Dia masuk ke dalam surga setelah diazab terlebih dahulu. In jazahu, apabila Allah menghendaki untuk menghukum hamba tersebut. Wa hadza liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sudi mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalik, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Lima yasha, bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Ayat ini berbicara tentang hamba-hamba yang meninggal dunia masih membawa tanggungan dosa. Kalau dosanya adalah dosa kesyirikan, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Kalau tanggungan dosanya selain kesyirikan, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah berkehendak, Allah hukum hamba tersebut. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah akan ampuni. Ada sebagian hadis yang menjelaskan Allah tidak mengampuni sehingga harus dimasukkan ke dalam neraka. Kahadithil muflis, seperti hadis kisah orang yang bangkrut di yaumul kiamah. Ada juga hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hamba yang punya banyak dosa tapi tidak berbuat syirik tanpa diazab. Kehadis sahibil bitaqah, seperti hadis pemilik kartu datang di yaumul kiamah memiliki 99 catatan kejelekan. Setiap lembar kejelekannya maddal basar, sejauh mata memandang. Tidak ada satupun kebaikan yang dia miliki kecuali hanya kalimat la ilaha illallah. Diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, padahal banyak dosa-dosa yang dia pikul pada hari itu. Ya, untuk mengkompromikan dalil-dalil yang semacam ini, maka para ulama menyimpulkan yang mati membawa dosa selain kesyirikan tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pembahasan di kalangan para ulama pada judul yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah, wa man mata musyrikan dakhalal jannah dakhalan nar, barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik dipastikan masuk neraka. Pembahasannya ma yata'allaku biqaulillahi ta'ala, yang berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi yang mati belum bertaubat. Pembahasannya, apakah hal ini berlaku untuk syirik akbar saja ataukah berlaku pula untuk syirik asghar? Ya, apakah berlaku untuk syirik akbar saja ataukah syirik asghar? Amma syirkul akbar fala khilaf bainal a'immah, untuk syirik besar tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang mati membawa dosa syirik akbar dipastikan masuk neraka. Wakhtalafu fi hali asyirkil asrar, namun mereka berselisih tentang syirik asrar. Ya, apakah sama nasibnya dengan pelaku syirik akbar atau ada dispensasi? Qaulani baina ahlil ilm, dua pendapat di kalangan para ulama. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, wal khilafu fi hadhil mas'alah syadid, khilaf terkait masalah ini sangat ketat, menunjukkan kedua pendapat memiliki hujjah yang kuat secara ilmiah. Wa ala kulli hal, dan kesimpulannya, yajibu alaina al-hadharu minasyirki saghirihi wa kabirihi. Kesimpulannya, wajib bagi kita waspada dan berhati-hati dari dosa kesyirikan, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Nah, terutama syirik asghar. Jangan bermudah-mudahan dengan syirik asghar, karena syirik asghar ini justru yang lebih berbahaya, mengingat banyak di kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mendeteksi keberadaan syirik asghar pada dirinya. Wa sabata fil hadis, disebutkan dalam hadis innal imami Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, sahahahu Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ittaqu hadza syirka, waspadalah dari syirik ini, hati-hatilah dari syirik ini, takutlah kalian dari syirik ini, yakni ar-riya, yaitu riya. Riya seperti yang antum ketahui termasuk contoh syirik asghar, syirik kecil. Ya, kalau kadarnya sedikit. Ya siru riya yu'tabaru syirkan asghar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu akhfa min dabibin namli. Fa'innahu akhfa min dabi bin namli. Karena syirik ini, yaitu riya, lebih samar dari suara langkah semut. Semut itu sendiri susah terdeteksi. Kalau ada semut berjalan di tubuh antum, belum tentu antum bisa merasakan keberadaan semut tersebut sampai semut tadi menggigit. Ya kan? Kalau sudah tergigit baru tahu ternyata ada semut. Yang antum lihat, perasaan antum cuma satu semutnya. Saat dilihat ternyata satu RT. Sudah banyak semut ternyata di tubuh antum. Dan antum gak merasakan. Kenapa? Sangat halus derap langkah semut, mengingat berat semut tadi juga sangat ringan. Apa ada semut yang beratnya sampai 80 kilo? Ya, enggak ada. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kecil semut itu. Semut itu sendiri sudah susah untuk kita lihat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, syirik dalam bentuk riya itu lebih samar dari suara langkah semut. Siapa di antara antum yang pernah dengar suara semut? Hah? Belum pernah ada loh? Tidak ada di antara kita yang bisa mendengarkan suara semut. Kalau suara ayam, jelas. Bebek, jelas. Sapi, jelas. Binatang-binatang lain yang gede, jelas. Hatta nyamuk, ya, yang juga kecil ukurannya, jelas suaranya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kepakan sayapnya, dengungannya, ya, dengungan nyamuk bagaikan nyanyian kematian, ya, yang membuat kesal siapapun yang mendengarkan suara tadi. Dan antum gak paham nyamuk tadi itu ngomong apa. Ada yang paham? Boleh jadi dia hendak menyapa antum, selamat malam amal jariah, kan gitu ya. Tapi antum gak paham. Nyamuk masih antum bisa dengarkan suaranya, kan gitu ya. Terutama kalau yang tidurnya di luar, ya, di lapangan, ya, di kebun, di tambak. Nah itu bisa merasakan kehangatan nyamuk dalam menemani tidur antum. Ikhanibidina azani Allahu wa iyaku. Semut tidak bisa didengar. Ya, mungkin ada yang sempat mendengar walaupun samar-samar ketika telinganya kemasukan semut. Ya, tapi seringkalinya orang tidak tahu. Hatta semutnya itu sudah masuk dalam telinganya, dia enggak bisa dengar. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena memang jangkauan pendengaran kita itu enggak bisa menjangkau frekuensi suara semut. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Itu gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau syirik asghar dalam bentuk riya sangat samar. Banyak yang enggak sadar. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Sehingga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, dijaga dan dijauhkan dari dosa kesyirikan, terutama syirkun asghar. Allahumma amin. Kemudian di sini Al-Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan tiga hadis. Salatu ahadits, ada tiga hadis. Hadis yang pertama hadis Abdullah ibni Mas'ud. Hadisnya Ibnu Mas'ud dengan satu sanad. Kemudian hadis yang kedua hadis Jabir ibni Abdullah Al-Ansari dengan tiga sanad. Kemudian hadis yang ketiga dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arbah bi isnadain dengan dua sanad. Ibnu Mas'ud satu sanad, Jabir bin Abdullah tiga sanad, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajma'in dua sanad. Yang insyaallah taala pada malam hari ini kita baca hadisnya Ibnu Mas'ud dengan satu sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, berkata Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamadani Abu Abdurrahman min ahli al-Kufah, termasuk ulama negeri Kufah. Wa huwa min aqran al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Muhammad ibn Abdullah ibn Numair ini termasuk sahabat sejawat yang hidup semasa dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, Adz-Dzahabi berkata menyebutkan biografi dari beliau rahimahullah, kata Adz-Dzahabi Al-Hafidzul Hujjah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, seorang hafiz hujjah dalam ilmu hadis, Syekhul Islam, bergelar Syekhul Islam. Nah, qala haddatsana abi wa waqi', telah menceritakan kepadaku, kepada kami, abi wa waqi', ayahku dan waqi'. Abuhu huwa Abdullah ibn Numair. Abdullah ibn Numair, ayahnya Abu Hisham, kunyahnya Abu Hisham. Hafizun thiqatun. Hafizun thiqah min syuyukh al-imam Ahmad, termasuk gurunya Imam Ahmad. Anaknya seorang ulama besar di negeri Kufah. Ayahnya juga seorang ulama besar di negeri Kufah. Ini fadl minallahi azza wa jal, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang nasya'a fi baiti ilmin, tumbuh kembang di rumah yang memiliki perhatian penuh dengan ilmu agama. Naam. Amma waki' adabun waki' huwa waki' ibnul jarrah. Beliau adalah waki' ibnul jarrah. Al-imamul hafidhu muhadithul Iraq. Muhadith negeri Irak. Thiqatun bainab ba'ifain. Thiqatun bainab ba'ifain. Rawi yang thiqah di antara dua rawi yang ba'if. Qala an walidihi wa waladihi. Beliau pernah berkata tentang ayah dan anaknya. Abi Ba'if. Ayahku rawi yang ba'if. Ini bentuk keadilan seorang alim. Tidak terbawa dengan perasaan hamasah, ya. Siapa di antara anak yang tidak mencintai orang tuanya? Tentu setiap anak mencintai orang tuanya, berusaha membela orang tuanya selama anaknya akalnya enggak somplak. Mesti bela orang tuanya, salah enggak salah, benar enggak benar, orang tua dibela. Ya toh? Tapi kalau dalam bab yang mengharuskan untuk bersikap adil, terutama terhadap sanak kerabat, walaupun itu orang tua yang sangat kita cintai, Al-Imam Waqi' rahimahullah tetap bersikap adil dan mengatakan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab ilmiah, mengatakan abi dhaif, ayahku rawi yang dhaif. Wa qala an waladihi, beliau juga berkata tentang putranya Sufyan dhaif. Ya, si Sufyan itu dhaif, bukan Sufyan Ats-Tsauri, bukan. Ya, tapi Sufyan ibnu Waqi' dhaif. Ya. Dan beliau juga menerangkan sebab kebaifannya. Sebab kebaifan Sufyan karena mengandalkan catatan, yang ternyata catatannya diserahkan kepada sekretaris, katib. Di mana katib dari Sufyan ini mengkhianati si Sufyan dengan memasukkan riwayat-riwayat yang bukan milik Sufyan ibnu Waqi', dan sudah diingatkan oleh ayahnya tapi enggak mau dengar, sampai akhirnya mau tidak mau dibaifkan. Yang tadi harus berbesar hati menjarah orang tuanya sendiri, ternyata di kasus yang lain lebih berat lagi buah hatinya. Khanifidina azani Allah wa iyakum, yang dia lihat, yang beliau lihat, bagaimana putranya tadi lahir dengan penuh perjuangan, dididik dengan kasih sayang, dibesarkan dengan cinta yang tulus. Ya, ternyata pada satu kondisi, karena amanah ilmiah yang ada di pundak beliau, beliau pun juga mampu bersikap adil, mengatakan Sufyan dhaif. Ya, si Sufyan itu dhaif. Naam, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa hakadha yanbaghi likulli talibil ilm. Dan selayaknya sikap seperti ini harus dimiliki oleh seluruh talibul ilmi syar'i, harus bisa bersikap adil ya terhadap gurunya, harus bersikap adil, jangan hulu terhadap guru. Kalau guru kita salah, nyatakan salah, nasihati dengan cara yang baik, doakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru kita rujuk dari kesalahannya. Kalau jelas-jelas gurunya berbuat kesalahan, namun dikarenakan kecintaannya kepada sang guru yang sudah melampaui batas, ya, masa saya harus meninggalkan guru saya sendirian dalam keadaan melalui beliaulah saya mengenal dakwah, saya mengenal ilmu, saya mengenal sunnah, saya hafal Quran, saya menjadi orang yang faham tentang aturan syariat. Beliaulah yang mengenalkan bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jasa yang begitu besar. Tapi saat dia melihat gurunya jatuh dalam kesalahan fatal, dia pun sudah berusaha mengingatkan sang guru, namun sang guru keras kepala. Seorang talib harus bisa bersikap adil. Bisa dipahami? Naam. Hakadai khanibidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami? Naam. Itu ibrah dari biografi para ulama rahimahumullahu ta'ala. Anil A'mash, dari al-imam al-A'mash Sulaiman ibn Mihran tabi'i. An Syaqiq, Syaqiq ibn Salamah Abu Wail. Syaqiq ibn Salamah Abu Wail al-Asadi tabi'iyun kufi. Aslama fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama walam yarah. Masuk Islam di zaman Nabi, tapi belum pernah melihat Nabi. Maka disebut dengan tabi'in. Tidak pernah ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. An Abdullah, dari Abdullah. Huwa Abdullah ibn Mas'ud. Nah, kemudian Imam Muslim menyebutkan faedah dalam ilmu hadis. Yang sudah belajar ilmu hadis bisa dicermati dengan baik, yang belum belajar dinikmati. Ya. Qala Waqi', Waqi' berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ini riwayatnya Waqi'. Jadi kalau riwayatnya Waqi', haddathana Waqi' anil A'mash an Syaqiq an Abdillah qala Rasulullah. Paham ya? Paham ya? Baik, waqala Ibnu Numair, berkata Ibnu Numair. Ibnu Numair di sini abu, sang ayah ya, Abdullah Ibnu Numair, bukan Muhammad tapi Abdullahnya. Qala Ibnu Numair, Ibnu Numair berkata, sami'tu Rasulullah. Mungkin kalau yang belum belajar ilmu mushalah, enggak ada bedanya Ustaz. Kan gitu ya. Kalau riwayatnya Ibnu Numair, haddatsana abi anil A'mash an Syaqiq an Abdullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, riwayatnya Waqi' dengan kata, dengan lafaz qala Rasulullah. Tidak seperti biasa kalau dalam riwayat-riwayat sebelumnya, an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, aman. Atau an Abdullah qala, qala Rasulullah, aman, kan gitu ya. Ini enggak langsung disebutkan qala Rasulullah. Dalam ilmu mushalah disebut dengan mursal as-sahabi. Ya, mursal as-sahabi, yaitu riwayatus sahabi anin nabi sallallahu alaihi wasallama walam yasma' minhu au yushahidhu. Riwayat seorang sahabi dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sahabat tadi tidak mendengar langsung. Paham? Tidak mendengar langsung. Mungkin diriwayatkan bil makna, ya, sahabat tadi meriwayatkan bil makna, atau sahabat tersebut mendapatkan hadis tadi dari sahabat lain. Disebut mursal sahabi. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, diterima atau tidak, wassahih muttasil, dihukumi muttasil. Karena sahabi kulluhum udul, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adalah rawi yang adil, diterima. Walaupun kalau mursal selain sahabi, tidak diterima. Khanibidina azani allahu wa iyaku. Adapun riwayatnya Ibnu Numair, la khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, kalau lafad yang demikian, lafdun muttasil, lafad yang sampai sambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati berbuat syirik masuk ke dalam neraka. Wa qultu ana, dan saya tambahkan, kata Ibnu Mas'ud, wa man mata la yushriku billahi syai'a dakhalal jannah. Dan barang siapa yang meninggal dunia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Tayyib, fadhal li yu'adhdhin al mu'adhdhin ba'da al isya, nuwasil suwayya insyaallah ta'ala. Tayyib. Fi hadha al-hadith, dalam hadith ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, terdapat faedah at-tahdzir minasy-syirki billah. Peringatan yang keras dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala hadha, atas dasar ini, faedah yang kedua, yajibu likulli muslimin ma'rifatu hakikatis syirki hatta yajtaniba minhu. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui hakikat kesyirikan supaya dia bisa menghindar dan menjauhi dosa tersebut. Wa ala hadza, atas dasar ini pula, faedah yang ketiga, ta'allumu haqiqatis syirki, mempelajari hakikat kesyirikan, lil ijtinabi minhu, dalam rangka dijauhi, fardun ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau pembahasan tentang kesyirikan, pembahasan tentang tauhid, itu termasuk ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya, ilmu yang sifatnya fardu ain. Masing-masing kita harus tahu apa itu kesyirikan, apa bahayanya, apa saja bentuk-bentuknya, perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar, dia tahu. Karena syirik itu ada pada keyakinan. Syirik ada pada perbuatan. Syirik ada pada ucapan. Jadi di antara keyakinan ada yang bernilai kesyirikan. Di antara ucapan ada yang bernilai kesyirikan. Di antara perbuatan juga ada yang bernilai kesyirikan. Jadi pahami? Naam. Wasyirku yadkhulu fi syu'unil ibad min mu'taqadatihim wa af'alihim wa aqwalihim. Itu bahasa Arabnya. Ya. Nah, kok tadi melunggu gak nyata tola-tole apa bahasa Arab kan gitu ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Wa ala hadha, atas dasar ini pula, faedah yang keempat, fihi bayan azimi khatari syirki alal insan. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang tegas bahaya besar yang ditimbulkan dosa kesyirikan untuk nasib hamba. Ya, bahaya syirik itu bisa menjadikan seorang hamba haram masuk surga. Kalau diharamkan masuk ke dalam surga, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kelak di yaumul kiamah hanya ada dua tempat kembali. Kalau bukan surga, maka neraka. Seandainya ada tempat yang ketiga antara surga dan neraka, tentu orang-orang kafir akan berlomba-lomba pindah ke tempat tersebut. Ya, orang kafir enggak masalah enggak masuk dalam surga, sing penting enggak diazab dalam neraka. Hanya saja ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diganggu gugat, kelak di yaumul qiyamah imma na'imun fil jannah wa imma azabun finnar. Kemungkinannya hanya nikmat di surga atau azab di neraka. Wal'iyadu billah. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya dari hadis ini. Yajibu li kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, ayyasta'idda lil maut, untuk mempersiapkan bekal kematian. Wa innamal a'mal bil khawatim, dan amalan hamba tergantung penutupnya. Kalau ditutup dengan kesyirikan, dakhalan nar. Kalau ditutup dengan tauhid, dakhalal jannah. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun hadisnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arallah, insyaallah taala